termasuk perkara yang penting, terkhusus pada masa-masa kini, di mana orang yang tidak paham dengan fikhul jihad terkadang terjatuh pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Mereka tidak tahu hukum jihad, mereka tidak paham lawan jihad, sehingga mudah sekali mereka tergerakkan untuk hal-hal yang sifatnya adalah kepentingan kelompok, yang sifatnya kepentingan politik. Nah, karena orang yang jahil dengan syariat adalah mangsa-mangsa bagi musuh-musuh Islam. Dan ini merupakan sunnatullah, bahwasanya Islam tidak akan binasa kecuali dengan mereka sendiri. Tayyib, Islam tidak akan terkalahkan kecuali dengan mereka sendiri. Ini kaum muslimin yang berperang melawan kaum muslimin. Tayyib, sehingga hal ini pun dimanfaatkan oleh mereka, orang-orang Yahudi dan Nasara, mendanai sebagian dari kaum muslimin yang mereka jahil dengan syariat, ya, kemudian diprovokasi untuk melakukan berbagai macam aksi-aksi dan menanamkan akidah kepada mereka bahwasannya perkara tersebut adalah sebagai jihad. Maka sebagian para ulama memberikan bimbingan kepada kita bahwasannya kelompok-kelompok yang terjadi pada medan dakwah kaum muslimin adalah makar-makar Yahudi dan juga musuh-musuh Islam, di mana kalau kita saksikan kelompok-kelompok tadi tidaklah ada kecuali di negeri kaum muslimin, ya. Kelompok-kelompok jihadi takfiri itu tidak ada kecuali di negeri-negeri kaum muslimin. Mereka tidak berkembang di negeri-negeri kafir, yang secara logika seharusnya kalau mereka itu memerangi orang-orang kafir seharusnya di mana? Di negeri kafir, bukan negeri kaum muslimin. Secara logika, ya, seharusnya kalau mereka itu mau berperang melawan Amerika, melawan Yahudi, mereka itu bikin kelompoknya di negara-negara yang mereka, bukan di negara kaum muslimin, kemudian memerangi kaum muslimin dengan hujah mau melawan Amerika. Melawan Amerika tetapi apa yang dibantai kaum muslimin. Tetapi tidaklah semua jeli dengan perkara ini. Tidak semua jeli dengan perkara ini. Taib. Kecuali mereka orang-orang yang dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan juga dikehendaki pada dirinya sebuah kebaikan. Dan mereka adalah para ulama. Ya, kalau misalkan mereka ingin berperang melawan Yahudi, maka bentuk kelompok, bentuk pasukan jihad di negeri mereka, negeri Amerika, di negara kafir yang lainnya, bentuk di dalamnya, kemudian adakan di sana permusuhan dengan mereka, bukan membentuk kelompok di tengah-tengah negara muslim kemudian yang dibinasakan kaum muslimin. Baik. Dan ini benar apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal authan. Mereka itu memerangi orang-orang muslim dan meninggalkan orang-orang penyembah berhala. Nah, Yahudi di sampingnya aman, tetapi kaum muslimin yang jauh di sana dibantai oleh mereka-mereka orang-orang yang jahil tadi, orang-orang yang bodoh dengan Islam, mengatasnamakan Islam kemudian memerangi kaum muslimin. Ini karena bodohnya mereka dengan jihad, bodohnya mereka dengan siapa yang hendak mereka jihadi, dan bodohnya mereka dengan hukum-hukum jihad. Ini mereka, orang-orang sempalan-sempalan bentukan-bentukan Yahudi dan juga Nasara, terkhusus pada tahun-tahun ini munculnya khilafah yang tidak tanggung-tanggung, yang mendeklarasikan itu Ahlul Bait, yang mendeklarasikan siapa Ahlul Bait termasuk daripada keturunan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak tanggung-tanggung Ahlul Bait, sehingga banyak yang tertipu dengan mereka yang sebelumnya Hamas Kemudian yang terakhir ini yang disebut, yang terkenal dengan negara kita, di negara kita dengan ISIS, persatuan antara Irak dan Suriah. Taib. Kalaupun mereka itu menginginkan hal-hal kebaikan, maka tentunya mereka akan berjalan dengan para ulama. Ya, kalaupun mereka menginginkan hal-hal yang syar'i, tentunya mereka berjalan dengan ahlul ilmi. Taib. Tetapi mereka yang menyempal dari ahlul ilmi, kemudian mendeklarasikan khilafah, ya, kepemimpinan Islam. Jadi mau dikembalikan, ya, zaman ini seperti zamannya Rasul. Jadi satu kekhalifahan, satu pemimpin, ya, satu kendali. Ini kalau pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, kendalinya di tangan Rasul di Madinah, ketika Rasul di Madinah, di Mekah ketika Rasul sudah kembali ke Mekah, walaupun sebagian di Irak, sebagian di Iran, sebagian di Syam, sebagian di belahan-belahan bumi, tapi kendalinya siapa? Rasul. Itu khilafah pada zaman dulu. Nah, ya, kelompok-kelompok ini pengen seperti itu. Ya, mereka apa, membentuk misi-misi yang mengadakan pembaiatan-pembaiatan di negeri-negeri kaum muslimin, kendalinya satu. Entah itu di Iran, di Irak atau di Suriah, dikendalikan dari sana. Jadi pengen apa, bikin apa, khalifah Daulah Islamiyah, negara Islam mau dikembalikan sebagaimana zaman dahulu, tidak mungkin. Naam. Dan apa yang disebutkan para ulama yang terjadi pada masa kini, naam, syar'i. Setiap wilayah punya pemimpin sendiri. Naam, kita berbaiat kepada wilayah tadi. Ya, naam, Indonesia, Indonesia, Arab, Arab, seperti itu. Dan mentaati segala aturan yang ada pada negara tersebut, bukan kemudian mendeklarasikan khilafah-khilafah yang mereka jauh daripada apa? Sunnah. Jauh daripada apa? Ya, tuntunan-tuntunan yang syar'i. Di negeri kita sudah kita dengar beberapa tempat yang dimulai pembaiatan-pembaiatan, ya, relawan-relawan untuk jihad ke Suriah. Ya, sebagaimana telah kita ketahui dari, ya, pembahasan yang dahulu, bahwasannya istinfar, ya, bergerak maju untuk ke medan jihad tanpa izin daripada pemimpin, maka hal ini keluar daripada syarat yang dianjurkan, sebagaimana sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, syarat-syarat jihad. Termasuk syarat, di antara syarat jihad adalah istinfar. Ketika pemimpin kita, dalam arti di sini Indonesia, memerintahkan kita untuk ikut berperang ke medan perang, maka ketika itu, ya, wajib untuk kita memenuhinya, memenuhi panggilan jihad tadi. Terkhusus ketika ditayin, ditulis nama-namanya fulan, fulan, fulan, besok berangkat, ya, untuk wajib, ya, jihadnya kepada individu tadi, maka terwajibkan untuknya tanpa yang lain. Jadi kalau kita jihad pergi sendiri, ya, ke Suriah atau kita ke Palestina tanpa izin imam, maka ini menyelisih syariat. Menyelisih apa? Syariat. Tanpa izin orang tua, ya. Taib. Kenapa? Karena izin orang tua pada masa itu wajib. Kenapa jihad di Palestina enggak wajib buat kita? Naam. Kecuali kalau, ya, ketika kita diserbu, maka wajib jihad. Tidak perlu apa, izin orang tua, tidak perlu izin pemerintah. Kalau lagi menyerbu, ya langsung membela diri dengan apa yang kita miliki. Nah, selebihnya maka harus ada izin orang tua, harus ada izin apa, pemerintah. Nah, harus ada izin apa, pemerintah. Ini yang perlu untuk kita, ya, dakwahkan kepada mereka, orang-orang yang jahil dengan ahkamul jihad. Maka ini kitab yang sangat penting pada masa-masa kini. Walhamdulillah, di tengah-tengah fitnah, ya, dima, pertumpahan darah, ya, kemudian al-aradi, perebutan kekuasaan, kita mengenal ahkamul jihad dalam rangka untuk paling tidaknya membentengi diri kita sendiri, keluarga kita dari, naam, berbagai macam syubhat, dan juga tipu daya dari, naam, syaitan, dan juga dari musuh-musuh Islam, dan juga dari orang-orang bodoh dengan agama Islam. Baik. Dan jihad itu terang-terangan ya, bukan dengan sembunyi-sembunyi. Ya, jihad tidak dengan apa cara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Tujuan jihad itu cari mati. Ya, tujuan jihad untuk apa? Cari mati. Hidup mulia atau mati syahid. Ya, tidak kemudian lari, ya, menyelinap, menyelundup, pindah sana pindah sini, ya, ketakutan. Tidak seperti itu, ya, gambaran jihad yang menggambarkan pengecut, menggambarkan ya apa namanya ketakutan. Ya, sehingga menggambarkan kepada dunia kaum muslimin itu tidak berani apa terang-terangan. Beraninya cuma nyelimpet-nyelimpet. Beraninya cuma mencari apa namanya kelalaian, tidak berani untuk ya menghadang. Nah, seperti itu akhirnya apa citra jihad yang mulia menjadi apa rusak akibat sebab tadi. Orang-orang yang ya, berniat untuk jihad ternyata caranya salah. Jihad pengen cari apa namanya berbagai macam kepentingan-kepentingan dunia, bukan untuk mencari apa tegaknya kaum muslimin, tegaknya Islam, dan juga apa kaum muslimin, jayanya kaum muslimin. Sehingga kita saksikan terjadi apa yang terjadi, ya seakan-akan bahkan di mata kita jihad itu seakan-akan kok ya apa namanya suatu gambaran yang apa mental pengecut, bukan mental-mental apa namanya pemberani. Tidak seperti para sahabat. Nah, itu diantar daripada seputar jihad. Apa yang kita sampaikan beberapa teman yang lalu sudah kita sampaikan. Di antara syarat jihad Islam, kemudian balek, berakal, laki-laki, merdeka, dan punya kemampuan, baik dari sisi harta atau badan. Kemudian dia ya sehat, karena matian tidak berpenyakit. Syarat-syarat diantara syarat daripada apa? Jihad. Dan jihad itu bukan apa namanya melukai diri maksudnya. Ya, bukan untuk membunuh diri, tetapi apa? Untuk membunuh lawan. Ya, salah. Ya, bagi mereka-mereka yang ya meyakini bahwasannya infijarun nafs, pembunuh diri itu merupakan bagian dari jihad, itu bodoh. Ya, tidaklah mereka kecuali orang-orang bodoh. Orang yang diperintah dan mau untuk melakukan bom bunuh diri adalah ya asfahus safi, orang yang bodoh. Ya, dan mereka alat-alat Yahudi dan Nasoro, alat-alat yang dipakai untuk kepentingan-kepentingan kelompok tadi. Ya, dia bodoh dengan syariat, diberikan berbagai macam apa namanya doktrin-doktrin, kemudian diberikan janji-janji, kalau kamu demikian maka surga, kalau kamu demikian maka demikian dan demikian. Ya, sehingga kalau nam dia bodoh, tidak ada satupun akidah yang dia miliki ketika diberikan janji-janji tadi, apalagi oleh orang yang dikenal di apa hormati dalam kelompok tadi, maka akan semakin yakin si bodoh tadi kemudian melakukan perkara-perkara tadi, ya bom bunuh diri. Jadi jihad itu bukan untuk membunuh diri, tapi untuk membunuh siapa? Lawan kita, untuk membunuh kaum kufar, bukan kemudian untuk bunuh diri. Nah, kemudian kemarin di antara dari perkara-perkara yang menjadi uzur seseorang boleh meninggalkan jihad, jihad yang sifatnya fardu ain atau fardu kifayah, ya bukan jihad-jihad yang sifatnya itu boleh atau tidak boleh, seperti kita ya melihat saudara kita yang di Suriah atau di Palestina sedang berperang, ini hukumnya bukan wajib, bukan kifayah. Ya, wajib bagi mereka, tetapi nam tidak wajib buat kita. Nah, sekarang kita berbicara masalah jihad yang ketika itu diwajibkan untuk kita. Ya, baik secara wajib individu atau wajib atas sebagian. Ada syaratnya. dan gugur ya kewajiban tadi kalau seandainya yang pertama dia itu gila, ada perang gila, saking ya, bingung, saking penakut ya, ketika dengar bom langsung stres ya, sudah gak jadi jihad, pulang sudah, suruh di rumah ya, atau dia masih bayi ketika berperang, maka gak wajib. Karena memang ada ya hal ini, karena memang perang itu sangat benar-benar apa namanya ya, memberikan daya apa takut yang sangat, perang itu ya, memberikan daya takut yang sangat. Kadang orang ada yang stres baru mendengar bom ya, dengar tembak, ada yang stres, ada yang langsung mati bukan karena tembak, karena jantungan ya, macam-macam. Jangan disangka kayak di film-film, wah nanti bisa nyelinap sini, nanti nembak dari sini mati semua musuhnya, nanti bisa apa salto kemudian masuk ke apa benteng temannya pakai basoka, temannya mati, itu mah rambu ya. Adapun perang yang asli bukan seperti itu ya. Taib, dan ini alhamdulillah kita enggak sekedar ngomong ya, kita sendiri di sana ngalami, tapi kita enggak perang, cuman kita yang diserbu ya. Taib. Dan ini seperti itu suasana perang tuh, sungguh sangat mencekam, menakutkan, mengerikan. Taib. Nah, jadi kalau pas keadaan perang dia gila, maka gugur. Nah, alhamdulillah negara kita negara yang subhanallah, subur makmur, bahagia, sentosa. Paling-paling ditagih hutang, takutnya enggak buka pintu. Belum di ya, apa namanya, peluru yang datang ngetok pintu. Kalau di Yaman tuh peluru yang ngetok pintu, dier pintu jebol ya, gak tanggung-tanggung, dier lagi tembok runtuh. Nah taib, nah, subhanallah, kita bisa keluar dari damat itu seakan-akan keluar dari neraka waktu itu, subhanallah. Kita keluar pun kita sudah deg-degan, kita hidup apa mati. Soalnya apa, jalan-jalan yang kita lalui ini jalan-jalan yang dikuasai oleh mereka Houthi, kaum Houthi Syiah. Nah, nah, kita lalui jalan-jalan mereka, tapi alhamdulillah ya, berkat pertolongan Allah yang pertama, kemudian dengan sebab pertolongan ikhwan-ikhwan kita ahlul balad, pribumi-pribumi damat, sehingga kita bisa keluar dari sana dengan aman. Baik. Banyak yang mati yang bukan ya ajami, ya ajami, bukan orang asing, ini orang-orang asli sana, tetapi ya orang-orang kabilah lain ketika lewat daerah Sa'dah ditembak di tempat ya, ditembak di tempat, semuanya keluarga, anak-anak mati di tempat, mobilnya diambil, mayatnya dibuang begitu saja, banyak. Dan ini terjadi setelah kita keluar dari sana. Baik. Subhanallah. Kemudian yang kedua, al-unusiyah, perempuan. Enggak wajib jihad, tetapi kalau pengen membantu silahkan. Kemudian yang keempat, ar-riq, budak. Kalau kita jadi seorang budak, enggak wajib. Kemudian yang kelima dan keenam, lemah badan dan juga lemah harta, enggak punya senjata, dia sakit-sakitan, enggak perlu jihad. Jihad itu harus punya keahlian ya, pintar. Kalau dia enggak punya tembak ya, pintar main pedang misalkan, atau pandai bela diri. Kalau sekedar pandai bela diri tapi musuhnya pakainya ya tank ya, namanya kamu gak mampu, pulang saja sudah, cari dulu yang sama ya, karena bela diri sama tank ya gak lawan. Kamu pengen nendangin tank ya, yang hancur bukan tanknya, patah-patah sendiri tangannya, gak bermanfaat. Jadi jihad pun perlu apa, apa namanya, siasat, perlu taktik, bukan hanya mengandalkan keberanian. Golok misalkan lawannya AK ya, enggak, percuma, jaka sembung nanti jadinya. Nah, lawannya brem kok bawa golok ya, enggak bermanfaat, kecuali pitung ya, sakti. Baik. Nah, jadi kalau kita enggak punya kekuatan dari sisi badan karena kita sakit ya, enggak usah berangkat. Atau kita enggak punya dari sisi harta, ya mau beli tiket pesawat aja enggak mampu, mau misalkan ikut jihad di Palestina, ya mau ya lewat laut belum sampai ke sana sudah tenggelam duluan mati, percuma. Namanya bukan jihad. Atau dia pincang, buta misalkan, atau dia pincang kaki kanan atau kaki kiri. Ala kulihal, ya tidak mampu maka enggak wajib. Kemudian yang berikutnya, ada mul idnil abawain aw ahadihima, enggak diizinkan sama orang tua. Ya, jangan nekat. Kalau sekarang ini ya sudah yang diperangi kaum muslimin, orang tuanya mati juga enggak tahu. Ya, bahkan rata-rata orang tuanya ini kaget. Ternyata anakku yang bom bunuh diri. Ya, ketika ditanya enggak tahu, kabarnya juga enggak jelas. Nah, ini sudah ya menyelisihi aturan. Orang tuanya enggak tahu. Tahu-tahu tinggal mayatnya doang. Misalkan. Taib, ini jika jihadnya jihad tatawuan, jihad yang sifatnya sunnah bukan sifatnya wajib, dalam artian ketika sifatnya itu boleh berangkat, boleh tidak. Nah, ini maka harus ada izin kedua orang tua. Tapi kalau fardu ain tadi, misalkan kita lagi diserang musuh, ya enggak perlu izin dulu. Ya langsung kita hadang musuh karena mereka menyerang kita, mereka menyerang negeri kita. Kemudian orang yang punya hutang, kalau ya si pemilik uangnya enggak ngizinkan, ya jangan berangkat. Ini jihad, kalau jihadnya sunnah tadi, jihad yang boleh atau nam terserah. Tapi kalau yang wajib ya enggak perlu izin dulu. Tapi kemudian apa? Seorang alim yang tidak ada duanya di negeri itu, maka enggak apa-apa dia tidak berangkat. Kenapa? Karena kalau dia berangkat mati, nanti kaum muslimin kehilangan orang yang mengajari agama mereka. Baik. Dan kita masuk pada bab yang kedua, tentang masalah tawanan perang dan harta rampasan. Al-babu tsani fil asra wal ghanaim. Bab yang kedua tentang masalah ya al-asra, ya tawanan perang, wal ghanaim dan harta rampasan perang. Wa fihi iddatu masailah. Pada bab ini ada beberapa masalah yang akan dibahas. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, hukmu asra al-kufar, hukum tawanan perang dari kalangan orang-orang kafir. Kita perang, kemudian mereka kalah, sebagian mereka kita tawan, maka bagaimana hukumnya? Zahaba akthar ahli al-ilmi wa huwa sahih anna asra al-kufar minar rijali amruhum ilal imam. Ya, telah bermadhab, telah berpendapat mayoritas ahlul ilmi, dan ini adalah pendapat yang sahih. Kata penulis, diambil dari kitab Syarah Mumti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasannya tawanan-tawanan orang-orang kafir dari kalangan laki-lakinya, maka urusan mereka itu di tangan pemimpin, di tangan pemimpin kaum muslimin. Ini kalau tawanan perang laki-laki. Fayukhayyaru fihim bima fihi maslahatul Islam wal muslimin. Maka boleh pemimpin ini ya memilih pada tawanan-tawanan perang tadi sesuatu yang bisa bermanfaat, sesuatu yang bisa mendatangkan maslahat, manfaat, keuntungan bagi Islam ataupun kaum muslimin, dengan cara bainal qatli, baik dengan dibunuh. Karena kalau seandainya dilepas, tawanan ini adalah orang yang kuat, orang yang pandai, orang yang ahli siasat. Kalau di ya apa namanya dikembalikan dan minta tebusan, maka ini merugikan kaum muslimin. Kenapa? Dia akan kembali membentuk siasat dan akan bisa menghancurkan kaum muslimin. Maka bagusnya bunuh, bunuh. Baik, awal istirqaq, atau tawanan tadi dari orang-orang kafir, orang yang bodoh, enggak bisa apa-apa. Ya. Kalau dikembalikan eman-eman. Ya mending jadikan budak. Maka boleh. Awilman bighari iwab, atau dia itu sama sekali enggak ada gunanya. Jadi budak sudah enggak kuat. ya, dijadikan apa namanya tawanan ngabisin perbekalan, sudah lepas saja. Karena dia misalkan pincang enggak ada gunanya. Sudah seperti ini apa di ya lepas dengan cuma-cuma. Biarkan sampai mati. Wal fida'u atau dengan tebusan. Karena di apa kalangan kaum muslimin ada juga yang ditawan oleh mereka, maka gantian ditebus satu kafir dengan satu muslim. Imma bimalin, boleh dengan bayaran, dengan harta benda ketika kaum muslimin kekurangan bekal, boleh. Au manfaatin, atau dengan sebuah manfaat, dengan sebuah apa yang sifatnya manfaat bagi kita. Taib, dengan perbekalan, persenjataan, atau dengan berbagai macam ya ilmu, siasat perang. Au asiri muslimin, atau tawanan perang yang lain dari kalangan kaum muslimin. Tukar menukar tawanan perang. Amman nisa, adapun ya tawanan dari kalangan wanita, wasibian, dan juga anak-anak laki-laki atau perempuan. Fa innahum yastariquna bimujaradis siba, bimujaradis sabbi. Adapun mereka sekedar sudah diambil, maka mereka jadi budak. Mereka diperbudak atau dijadikan budak sekedar menjadi tawanan. Jadi boleh ya bagi kaum muslimin ketika pada saat perang, ketika itu ketika mendapatkan tawanan perang dari kalangan kaum kufar, dari wanitanya, untuk dijimai. Ya, untuk apa dijimai? Karena mereka apa? Budak. Naam. Ya, yastariquna bimujadil sabi. Ya, as-sabi, as-sabi. Karena sebab apa? Tadi tawanan tadi jadi budak langsung. Enggak perlu dikembalikan, enggak perlu dibunuh, tapi jadikan budak. Jadi halal bagi pasukan kaum muslimin yang mendapatkan nah budak mereka, ya, halal untuk dijimai karena mereka budak. Bayi-bayinya juga sama, kalau misalkan laki-laki maka dijadikan budak, kalau dia perempuan maka dijadikan budak perempuan, dan seperti itu. Ini kalau hukumnya tawanan perang tadi dari kalangan wanita ataupun bayi apa anak-anak, enggak boleh dibunuh mereka. Wa yasiruna ka jumlati almal, mereka itu menjadi sebagian dari harta yang dumuna ilal ghanimah, yang digabungkan kepada ghanimah. Misalkan kita serang ya negeri kafir, ya yang selebihnya lari, selebihnya kita tawan, yang tersisa dari ya desa itu, misalkan wanita, anak-anak, kita ambil, kita gabungkan dengan harta benda. Kita gabungkan dengan misalkan emas-emasan, kita gabungkan dengan ya uang, kita gabungkan dengan rumah, dengan tanah, kemudian dibagi-bagi. Ya, kemudian apa? Dibagi-bagi. Nah, yang mau ngambil budak perempuan, misalkan dalam artian di sini tawanan perang perempuan, silakan, tapi sesuai dengan apa bagian masing-masing. Dan ini yang terjadi pada masa itu, sehingga banyaknya perbudakan. Wala yukhayyaru fihimul imam, al-imam. Adapun untuk mereka tidak ada pilihan, langsung jadi budak. Wala yajuzu qatluhum, tidak boleh dibunuh. Linahyihi sallallahu alaihi wasallam an dzalika, karena larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk apa membunuh ya para wanita dan juga anak-anak. Dilarang untuk membunuh para wanita dan anak-anak, ini syarat Islam di dalam berjihad. Jadi enggak sembarangan ya kita membunuh. Ya enggak sembarangan kita apa namanya membabi buta dalam berperang, kecuali kalau misalkan memang sedang ya apa berperang, kemudian di tengah-tengah mereka ada wanita, kemudian kita lemparkan di sana ya alat-alat pembunuh, ya mereka terbunuh, itu bukan apa namanya kuasa kita. Tetapi kalau sudah kita menangkan, kita tawan, kita tahan, maka dilarang kita membunuh ya perempuan dan juga anak-anak. Ini syariat Islam yang mulia, berbeda dengan mereka ya orang-orang Khawarij, ya orang-orang Syiah, mereka membunuh perempuan, ya mereka membunuh anak-anak. Wallahiyadzubillah. Baik. Jauhnya mereka dari apa syariat-syariat yang mulia. Ternyata mereka apa di dalam hal ini hanya mengatasnamakan Islam, tetapi Islam sendiri bari'un minhum, berlepas diri dari mereka. Baik, anak-anak dibunuh ya, bahkan ya apa dilemparkan, disabetkan ke tank-tank mereka sehingga pecah ya kepalanya, hancur tubuhnya. Ini mereka. Wal a'yadu billah, qatalahumullah. Nah, ini diantara daripada syariat-syariat yang diharuskan diketahui ketika seorang itu dalam menempuh medan jihad, dan juga ketika disyariatkan padanya jihad tidak sembarangan jadinya. Taib. Wadalilu ala al-qatri, dalilnya bolehnya dibunuh kalau seandainya laki-laki tawanan tadi, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun kalian mendapatinya, baik ketika berperang atau baik ketika kalian menawan mereka. Wa qauluhu ta'ala, ma kana lin nabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard, tidak pantas, tidak layak bagi seorang nabi untuk memiliki tawanan-tawanan perang sampai dia yang memenangkan perangan di muka bumi. Ya, diselesaikan dulu perangannya. Fa akhbara subhanahu anna qatl al-musyrikin yawma badrin kana aula min asrihim wa fidaihim. Disebutkan dalam ayat ini bahwasanya Allah mengabarkan membunuh orang-orang musyrik ketika peperangan Badar ini lebih utama, lebih didahulukan. Setiap tawanan dibunuh semuanya, daripada apa, menawan mereka untuk dijadikan budak atau untuk di apa, tukar ya, dijadikan apa namanya, alat penukar, atau dijual kembali kepada mereka. Kenapa? Karena saat-saat itu adalah saat-saat yang genting. Seandainya dikembalikan kepada mereka, maka akan menambahkan kekuatan bagi mereka dan lain sebagainya. Maka pada perang Badar, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tawanan-tawanan kaum musyrikin untuk dibunuh. Tidak usah dijadikan budak, tidak usah juga apa, diminta tebusan untuk pembebasan mereka. Ini dalil tentang bolehnya dibunuh tawanan jika dia laki-laki kalau ada maslahatnya. Nah, setelah peperangan Badar maka diberikan pilihan. Ya, taib. Wali hadithi Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala 'am al-fath wa 'ala rasulihi. Dan juga hadis Anas ibni Malik bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk pada tahun ya, kemenangan, pembukaan kemenangan ya, tahun kemenangan, dan ketika itu di Naam kepala beliau terdapat singgasana. Falamma naza'ahu ja'a rajulun, ketika singgasana tadi diambil datanglah seorang laki-laki. Faqala inabna Hatal muta'alliqun bi astaril Ka'bah, ya Rasulullah, sesungguhnya Ibnu Hatal seorang musyrik, dia sedang bergelantungan di apa, penutup Ka'bah, seorang musyrik, orang kafir. Faqala uqtulu, bunuh dia. Siapa tadi? Ibnu Hatal disuruh untuk dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia bergelantungan di Naam, sater-sater yakni penutup-penutup Ka'bah, kain penutup Ka'bah, astar. Wa qatala sallallahu alaihi wasallam rijalun min Bani Quraidah. Demikian juga Nabi memeraktekan sallallahu alaihi wasallam membunuh beberapa orang dari Bani Quraidah yang mereka musyrik, yang ditawan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wadalilu ala al-istirqaq. Nah, sekarang dalil bolehnya untuk dijadikan budak. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri tadi diriwayatkan oleh muttafaq alaih, uqtuluh yang pertama tadi. Dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu fi qissati Bani Quraidah, pada kisahnya Bani Quraidah, lamma nazalu ala hukmi Sa'ad ibn Mu'ad, ketika mereka datang turun kepada atau mendudukkan hukuman kepada Sa'ad ibn Mu'ad. Beliau adalah seorang sahabat yang disebutkan riwayatnya ketika kematian beliau arsy bergetar. Ya, subhanallah, menunjukkan tentang apa, kemuliaan dan keagungan sahabat Sa'ad ibn Mu'ad. Kematian beliau menggetarkan arsy. Kita tahu sendiri arsy besarnya seberapa. Ya. Tapi kalau seandainya bumi dan langit 7 ya lapisnya dilemparkan ke arsy seperti sekedar apa, gelang yang dilemparkan ke bumi ini. Menunjukkan betapa besarnya apa, arsy bergetar dengan kematian siapa? Sa'ad ibn Mu'ad. Subhanallah. Fa hukmu fahakama antuktala al-muqatalah. Ya, maka kemudian ini yang memberikan hukum siapa? Sa'd ibn Mu'ad pada kisah peperangan dengan Bani Quraidah. Jadi Sa'd ibn Mu'ad memberikan sebuah keputusan, kemudian mereka melaksanakan keputusan tadi, yaitu membunuh semua tawanan dan juga menawan ya anak-anak dan juga para perempuan. Kalau anak-anak dan perempuan tidak boleh dibunuh. Hadisnya rawahul Bukhari. Wadalilu alal manni wal fida, dalilnya boleh kita untuk membiarkan begitu saja, membebaskan atau dengan tebusan, dimerdekakan, dibiarkan begitu saja atau dengan tebusan. Jadi ada tiga pilihan tadi. Qauluhu ta'ala fa idza laqitumul ladzina kafaru fa darbar riqab hatta idza adkhantumuhum fashuddul wathaq fa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta tad'al harbu awzaraha. Apabila kalian berjumpa dengan orang-orang kufar, fa darbar riqab, maka penggalah batang leher mereka. Nah, ini jangan diitlakkan seperti orang-orang Khawarij. Ya, kalau kita ketemu orang kafir jangan langsung ditebas lehernya. Enggak seperti itu maksudnya. Ya, kalau kita pahami secara ya konteks, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab, kalau engkau jumpa dengan orang kafir maka penggalah batang lehernya. Ya. Berarti apa? Setiap kita jumpa entah di jalan ya, atau di depan rumah ya kita golok. Ya, kita tebas lehernya. Tapi enggak seperti itu. Islam harus dengan bimbingan para ulama. Baik, ketika berperang tentunya. Ya, orang musyrik yang memerangi kita, orang kafir yang memerangi kita. Adapun orang kafir yang sudah ada kesepakatan, ya, perjanjian keamanan, ya, kesepakatan mereka mau merendahkan diri mereka dengan bayar ghanimah, ya maka apa? Tidak boleh. Maka pembagian kafir yang tiga ini itulah yang tidak dimiliki oleh mereka, ya, orang-orang Khawarij dan orang-orang yang bodoh. Sehingga mereka dikenal dengan bom Bali 1, bom Bali 2. Apa yang menjadi tujuan mereka? Orang kafir. Ya, mereka tidak paham bahwasanya mereka masuk ke negara kita. Oh, ya, mereka masuk dalam negeri kita ini dengan apa? Musta'man, dengan perjanjian aman dari negeri kita. Enggak halal untuk kita bunuh, tapi mereka karena bodoh dengan Islam tadi, karena pemuda-pemuda yang kosong daripada ilmu agama, yang semangat Islam tetapi ternyata masuknya salah, dan mereka yang menjadi tujuan mangsa-mangsa apa? Kelompok-kelompok Khawarij. Ya, ngebom kok di negeri muslim. Ya, tapi kalau mereka memang pengen jihad ya tinggal sewa kapal atau beli tiket ke Amerika, bom tuh orang-orang Amerika, jelas orang kafir semua. Ya, kan seperti itu. Nah, tapi karena mereka bodoh, ya, berdalilkan dengan ayat-ayat yang tampaknya betul. Ya, mereka juga dalil fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab. Kalau engkau jumpa dengan orang kafir, pokoknya penggal lehernya, bunuh mereka. Ya. Seakan-akan kalau kita enggak tahu arahan ayat ini kemana dan bagaimana penjelasannya, itu betul, iya kan? Ya. Di Bali banyak orang kafir. Ya, telanjang dada, telanjang paha. Ya. Naam berjemur, bunuh saya, sudah selesai. Betul kan, ini ayatnya jelas. Tapi ternyata bukan itu yang diinginkan. Mereka adalah kafir-kafir yang musta'man, mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah kita. Kafir yang mu'ahad, ada perjanjian keamanan dengan orang muslim, atau kafir zimmi yang sudah mereka itu menundukkan dirinya untuk hidup dengan membayarkan upeti. Adapun yang boleh dibunuh adalah orang kafir yang memerangi kita, kafir harbi. Maka pembagian ini harus kita pahami dengan betul, dan ini yang tidak dimiliki oleh mereka. Pembagian kafir inilah yang tidak dimiliki oleh mereka, sehingga menghalalkan berbagai macam cara. Polisi jelas muslim sholat di masjid dibom, ya, yang dikenal dengan bom waktu apa di Cirebon. Ya, karena mereka togu, ya, bodohnya mereka, ya, bodohnya mereka. Nah, gampang sekali mengkafirkan apa kaum muslimin tanpa syarat, ya, tanpa tingkatan-tingkatan, langsung kafir. Subhanallah. Hatta idza akhantumuhum, sampai ketika kalian sudah memenangi peperangan bersama mereka, fasuddul wathaq, maka kuatkan perjanjian. Ya, kuatkan perjanjiannya, fa imma mannam, atau dengan kalian bebaskan begitu saja. Ya, wa imma fida'an, atau dengan tebusan sampai perang selesai dari apa namanya? Naam, medannya. Selesai, perang selesai, usai. Ada tawanan, kalian bebaskan boleh, kalian mintakan tebusan boleh, kalian jadikan budak boleh, kalian bunuh juga boleh. Wa yanbaghi lil imam an yaflahal aslah, maka bagi imam, bagi pemimpin ketika itu, pemimpinan perang ketika itu, hendaklah melakukan sesuatu yang paling aslah, yang paling bagus. Lil muslimin min hadhil hisal, untuk kaum muslimin terhadap perkara-perkara ini, dibunuh, jadikan budak, atau dijadikan tebusan, atau dibebaskan dengan cuma-cuma ketika diharapkan padanya apa, keislamannya, ketika dia sudah simpati dengan Islam, pengen masuk Islam, dibebaskan gitu saja sudah. Ya, untuk menarik yang lain bahwa Islam itulah agama yang rahmah, bukan agama yang keras, bukan agama yang bengis, ya, seperti yang dicerminkan pada masa-masa kini oleh kelompok-kelompok orang-orang Khawarij. Falazima ayyakuna takhyiruhu lil maslahah, maka lazim pilihannya tadi tujuannya untuk maslahah, bukan untuk yang lainnya. Wallahu ta'ala alam sawab. Dipahami dengan betul. Apalagi pada masa-masa kini ya, orang sudah jauh dari perkara-perkara yang hak. Nah, insyaallah itu dulu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah. Fadal. Berkaitan dengan pendirian tempat kita aja, mungkin kasusnya misalnya di satu lingkungan muslim, mayoritas muslim, minoritas Nasara, ya, dia ingin mendirikan tempat ibadah, tapi kalangan muslim tidak mengizinkan, tapi pemerintah, dia sudah memegang izin dari pemerintah. Ini untuk sikap orang muslimnya gimana? Apa kita ngikutin memang itu, ngikutin aturannya pemerintah, apa memang kita ngikutin aturan mayoritas di situ? Ya, jelas yang pertama harus beberapa langkah kita laksanakan. Yang jelas surat itu asli apa enggak, kan gitu. Yang jelas surat itu asli apa enggak, itu yang pertama. Yang kedua, langkah mereka mendapatkan surat itu bagaimana, kan gitu. Tentunya kita adakan perwakilan dari kaum muslimin, dan kita sampaikan kepada pihak pemerintah yang ada bahwasanya mereka minoritas. Ketika mereka mendirikan tempat ibadah itu justru akan menimbulkan berbagai macam apa keresahan, khususnya bagi warga yang mayoritas, karena kita juga nggak boleh ya apa namanya egois ya, mau nggak mau kita ini hidup yang berpemerintahan, kita bukan hidup di hutan yang banyak yang menang, yang kuat yang menguasai, enggak ya, karena sebagian mengatakan ya, kaum Salafi itu mereka enggak punya sosialitas. Ya, mereka itu ananiyah, sifatnya egoisme, enggak mau memikirkan apa namanya masyarakat. Hanya sekedar untuk kemaslahatan kelompok, kata mereka. Ya, istilahnya kita lihat dari sisi itu dulu, suratnya sahih apa enggak. Bagaimana mereka mendapatkan, kok bisa mendapatkan surat tadi? Kemudian kita tentunya juga harus melihat bagaimana pemerintah itu ketika menerapkan undang-undang tempat untuk pembikinan ibadah. Kita saja mau mendirikan masjid suruh tanda tangan dulu kok ke warga sekitar. Ya, kita muslim ini, muslim hidup di negara muslim, pemimpin kita muslim, mau bikin masjid saja pakai izin, susah izinnya. Coba. Ya, kita sampaikan. Kok ini semudah itu, gitu loh. Mereka hidup di negeri muslim, ya walaupun embel-embelnya sosialitas, harus kita itu harus agamis, kita itu harus apa namanya nasionalis, kita sampaikan kepada mereka. Setelah kita sampaikan dengan baik-baik, dengan utusan berapa orang untuk kita sampaikan ke mereka, dan kita sampaikan juga alasan-alasan kita. Ya, kenapa? Gitu loh. Mereka yang misalkan cuma 2 orang, 3 orang kok bisa membangun gereja? Sedangkan kita muslim saja kalau mau bangun masjid harus mendapatkan tanda tangan sekitar 30 masyarakat. Ya, kita sampaikan kepada mereka. Kalau misalkan hujah mereka, lu mereka kan jauh-jauh ya, justru mereka itu harusnya harus ke sana. Ya. Jangan sampai setiap ada orang Kristen 2 bangun gereja sendiri. Orang Kristen 10 bangun gereja sendiri. Ya, kita sampaikan ke masyarakat, ke pemerintah seperti itu. Dengan cara baik-baik. Adapun kalau misalkan memang mereka lebih memiliki hujah yang kuat dalam artian peraturan, ya seperti itu ya, kita tunduk. Yang jelas itu bukan peraturan ya, itu yang jelas itu bukan peraturan. Pasti di dalamnya ada sesuatu itu. Ya nggak mungkin lah bangun masjid aja harus suruh tanda tangan ke warga kok. Ya apalagi ini suruh bangun gereja nggak pakai izin warga kok, tiba-tiba dapat rekomendasi pemerintah, dari mana ini aturannya? Ya, kita juga bisa istilahnya bisa. Kita terdolimi sekarang, boleh kita apa meminta hak kita. Bukan berarti kita ini menentang pemerintah, tidak. Kita laksanakan sesuai dengan undang-undang yang ada, kan gitu. Jangan seenaknya mentang-mentang bupati gampang menertangani. Nah, ini kita prosedurnya gimana? Kalau orang muslim harus izin dulu, kok ini langsung izin pemerintah langsung diizinkan tanpa kesepakatan warga? Nah, justru seperti itu pemimpin malah mengadu domba antar masyarakat, bukan mau bikin kebaikan itu namanya. Seperti itu. Ya, sikap kita ya tuntut, jangan sampai, kalau bisa jangan sampai ada. Seperti itu. Kalaupun toh ternyata memang itu backing-nya kuat, ya sudah kita ngalah, kita masyarakat. Percuma teriak-teriak yang enggak akan habis lehernya, enggak akan percuma. Kalau masyarakat itu masyarakat. Entah masyarakat, ya miskin lagi ya, nggak akan ada gunanya di hadapan pemimpin. Masyarakat itu dipakai kalau pas pilihan, kalau pengen tahu. Kalau sudah selesai pilihan, boro-boro dipakai, dilupakan. Seperti itu. Lagi pilihan aja, ayo saya butuh masyarakat, butuh suara, kirian sesi pemimpin, boro-boro. Nah, oleh karena itu, kecuali pemimpin yang dirahmati oleh Allah, bukan kita kemudian mengajak untuk benci pada pemimpin. Jelas, apalagi pemimpin zaman sekarang kita harus ya, pandai. Pemimpin pandai kita juga harus pandai. Gitu, melalui jalur prosedur yang bagus, yang baik. Kita tuntut hak kita. Kalau kita didolimi ya kita tuntut hak kita. Kalau kita mayoritas Muslim, jangan sampai kalah. Dalam artian kalah untuk menyampaikan aspirasi kita. Yes. Allah Ta'ala alam. Penyambung yang tadi, misalkan yang mana? Yang barisan. Misalkan seorang pemimpin mengizinkan adanya pendirian gereja, apakah pemimpin tersebut tergolong dalam ini apa? Tolong menolong dalam keburukan, kemaksiatan? Ya dilihat, karena dia seorang pemimpin. Yang namanya pemimpin itu kan menurut kita wah itu salah, padahal setelah dikoreksi dilihat ternyata itu maslahat. Itu. Jadi kita memandangnya pun juga harus secara keseluruhan. Mungkin pemimpin berbuat seperti itu ada maslahat yang lebih bagus menurut dia, yang mungkin kita tidak tahu. Ya, kalau jelas niatnya bagaimana? Kalau misalkan memang iya, ya jelas ta'awun. Ya, ta'ib alal ismi wal udwan. Adapun ketika dia salah, tenang, kita enggak akan mendapatkan dosanya. Rakyat itu gampang, dari satu sisi enak, dari satu sisi ya enggak enak. Ya. Kalau misalkan mereka salah, kita enggak ikut nanggung salahnya, kita tetap dapat pahala. Kalau mereka benar, kita dapat ya pahala, mereka juga dapat pahala. Seperti itu. Masalah itu urusan mereka. Ya. Adapun urusan kita yang menyampaikan apa yang menjadi hak kita. Bahwasanya hal ini sekian dan sekian kita nasihati dengan baik, kalaupun tidak ya silahkan. Kecuali kalau memang jelas pemimpin ini dengan jelas dengan bukti yang kuat bahwasanya dia itu ya jelas-jelas memusuhi kaum muslimin, sini harus ada perwakilan ya, untuk menyampaikan nasihat dengan serius kepada mereka. Baik. Menyampaikan nasihat dengan serius kepada mereka. Dan tidak halal pula kita untuk keluar memberontak berdemo illa antarau kufran bawahan indakum minallahi taala fihi burhan, kecuali mereka jelas telah melakukan sebuah kekufuran yang kalian jelas punya bukti, kalian kuat dalam hal ini tuduhan kalian, maka boleh dengan catatan kalian punya kekuatan. Kalau tidak ya tidak boleh. Ya tidak boleh memberontak kepada pemerintah itu. Dari sepanjang sejarah tidak ada yang dikatakan adanya maslahat, semuanya mafsadat. Tidak ada sepanjang sejarah pemberontakan itu memenuhi apa, menuai kemenangan, itu tidak ada. Nah, semuanya merugikan kaum muslimin. Ketika zaman siapa itu habis semua qura, bahkan sampai sekian ribu para pembaca Al-Quran mati pada perang pemberontakan itu. Pada zaman siapa ya? Hajjaj kalau enggak salah, Hajjaj. Nah, mati. Yang mati bukan orang biasa kayak kita. Ini qura, para pembaca Al-Quran, para ulama sekian ribu, sampai siapa ulama yang dijauhi ketika yang membolehkan apa menfatwakan bolehnya keluar kepada Hajjaj. Dijauhi dulu padahal ulama yang ya keilmuannya itu di atas yang lain, tetapi karena dia membolehkan khuruj, akhirnya dijauhi ilmunya. Baik, kenapa menyebabkan terbunuhnya sekian ribu dari ahlu apa qura, para pembaca Al-Qur'an? Sejarah yang terparah, sejarah yang memprihatinkan dan sangat disayangkan. Ini pada masa Hajjaj disembelih sekian ribu Al-Qura, dibunuh. Tidak menang, tidak kalah. Baik, maka syarat-syarat memberontak itu banyak. Jelas kafirnya, kalian punya kekuatan dan yakin kalau memberontak pasti menang. Ya, namanya yakin itu kan dibangun di atas kekuatan, di atas ilmu. Ya, sama-sama punya kekuatan yang memadai. Kalau sekedar senjata sifatnya sudah tajam, kemudian musuhnya peluru, ya namanya naam bukan punya senjata yang memadai seperti itu. Ibaratnya satu polisi 100 kita kalah kan gitu. Nah, polisi bawanya tembakan, kita enggak bersenjatakan apa-apa. Wallahu ta'ala alam. Pada penulisannya kita apa namanya? Berikan kepada mereka, tentunya tidak dinafikan bersamanya nasihat. Itu pun kalau ada. Yang ada yang jelas kemarin di mana Lipo enggak jadi kan? Alhamdulillah. Wallahu ta'ala alam. Naktafilah subhanakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.